Pada tahun 2012, dunia muzik telah kehilangan salah seorang penyanyi yang amat popular, Whitney Houston. Malam ini kita amat bertuah kerana akan berpeluang mendengar lagu ini yang akan dipersembahkan secara amat unik sekali. Dan kita semua akan sama-sama menyaksikan sejarah kerana persembahan ini merupakan satu kolaborasi antara Dato' Siti Nurhaliza dan penyanyi yang menjadi inspirasi bagi dirinya, Whitney Houston. Presenting Memories. All your life, you know. Guess so you can't.